Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan masih dalam bab hijratul muslim, menghajar, memboikot seorang muslim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa. Musa di sini siapa? Ya Abu Hurairah, Musa ibnu Miqdad, Musa ibnu Khalid Ismail, Musa ibnu Ismail, kunyahnya Abu Salamah At-Tabudzaki Al-Minqari. Qala haddatsana Wuhaibun. Wuhaib di sini adalah Wuhaib ibnu Khalid ibni Ajlan. Al-Bahili Abu Bakr. Wuhaib ibn Khalid ibn Ajlan Al-Bahili Abu Bakr Thiqatun. An Suhail An Abihi An Abi Hurairata. Dari Suhail. Suhail di sini siapa? Munir. Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Nah, itu sanad yang terbaca. Suhail bin Abdan. Suhail ibnu Abi Salih. Iya. Barakallahu fikum. Abu Salih siapa namanya? Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Barakallahu fikum. Baik, Suhail ini rawi yang shaduqun. An abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Rasih. Berdiri antum. Berdiri. Berarti tidak konsentrasi. Siapa nama ayahnya? Itu yang paling belakang, yang baju biru. Naam. Hendak. Siapa namanya? Abu Soleh. Siapa namanya Abu Soleh? Tadi barusan saya baca kok. Berdiri. Tayyib. Andi. Hijrahnya antum siapa namanya? Lau, bukan. Siapa antum? Andi saja. Hijrahnya enggak ada. Masa enggak ada hijrahnya? Hah? Siapa namanya? Abu Saleh Zakwan. Lakopnya? Hah? Enggak tahu. Berdiri. Ahmad. Dari Zakwan As-Samman Az-Zayyan. Rasih. Diulangi. Siapa nama ayahnya Suhail? Kunyahnya Abu Saleh. Namanya? Zakwan. Lakopnya? Loh. Wah, lagi buyar ini konsentrasinya. Yang di belakang siapa namanya? Antum siapa namanya? Siapa? Fadil. Ada hubungan sama Fadil ini? Enggak ada. Tetangga? Kakak ipar? Bukan. Kebetulan sama namanya ya. Dari mana asalnya? Bangil. Wah, mantap. Barakallahu fikum. Lakopnya apa tadi? Abu Saleh Zakwan lakopnya? Enggak konsentrasi berarti. Andi. As-Samman Az-Zayyad. Kenapa dikasih lakop itu? Wallahu a'lam. Labas Ijlis. Rasih. Sebutkan dengan lengkap. Nama, kunyah, lakop. As-Samman Az-Zayyad. Iya. Asal dari minyak samin. Karena dia profesinya sebagai penjual minyak. Labas Ijlis. Aldin, ulangi. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Abu Saleh Zakwan As-Samman Fikotun Sabetun. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Abdurrahman Ibn Sakhr. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala Qala La tabaghadu wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling bermusuhan, jangan juga saling bersaing, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab fima yabduli, yang nampak dari saya. Tayyib, yaitu untuk menunjukkan sebab. Iya. Yes. Wuku'ul hajar bainal muslim. Sebab terjadinya pemboikotan pada sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah tabaghab, yaitu adanya permusuhan. Ini jelas, ya. Karena saling memusuhi, saling membenci, akhirnya saling boikot. Barakallahu fikum, ya. Baik. Bagikan air dan minyak, enggak bisa ketemu. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua penyebabnya adalah tanafus, bersaing. Barakallahu fikum. Karena bersaing, barakallahu fikum, satu sama lain yang kalah, barakallahu fikum, merasa terhina, maka dia akan memboikot yang lainnya. Begitu juga yang menang, barakallahu fikum. Terkait dengan tanafus, maknanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, at-tanafus minal munafasah, tanafus itu berasal dari lafaz munafasah, wahia ar-raghbatu fi syai'i wa mahabbatu al-infiradi bihi wal mughalabatu alaihi wa asluha min asy-syai'i an-nafisi fi naw'ihi. Tayyib, tanafus berasal dari lafaz munafasah yang artinya adalah ar-raghbatu fi syai'. Iya. Lafaz raghiba ketemu huruf fi, maknanya apa? Mana anak lughah? Zamar, antum MTF ya? Bukan lughah. Tayyib, labas. Raghiba fi maknanya apa? Haris. Mencintai. Raghibaan membenci. Iya. Jadi lafaz raghiba itu termasuk kalimat yang memiliki makna bertentangan. Kedua-duanya bisa. Bisa makna membenci, bisa makna mencintai, tergantung dengan huruf jar setelahnya. Raghiba ketemu dengan fi, maknanya mencintai. Ketemu dengan an, bermakna membenci. Iya. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan bagian dariku. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga makna tanafus adalah ar-raghba fi syai', mencintai atau menyukai sesuatu dan dia suka untuk insirat, ya, menjadi orang yang satu-satunya. Wal mughalaba alaih, dan mengalahkan yang lain. Barakallahu fikum. Ya. Itu maknanya munafasah. Dia menginginkan menjadi orang yang paling dari semuanya. Itu namanya munafasah. Usaha untuk menjadi yang apa? Terbaik. Ya. Barakallahu. Itu munafasah. Barakallahu fikum. Dan asalnya dia dari lafaz sesuatu yang nafis, sesuatu yang sangat berharga pada jenisnya. Ya, sesuatu yang spesial. Barakallahu fikum. Tayyib, dari yang lainnya. Itu namanya munafasah. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, ini merupakan perkara yang adi, ya, biasa pada setiap manusia. Mereka tentunya memiliki keinginan untuk menjadi yang spesial, iya, menjadi yang terbaik dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun hukumnya, hukum munafasah, iya, pengen jadi orang yang paling dari yang lain, barakallahu fikum, dalam beberapa hal atau dalam segala hal, itu dirinci. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid jilid 18 halaman 22, qauluhu wala tanafasu al-muradu bihi at-tanafusu fid dunya. Yang dimaksud dengannya adalah tanafus dalam perkara dunia, ya, pengen menjadi orang yang paling dalam perkara dunia, gitu ya. Barakallahu fikum. Mungkin dari sisi kekayaannya atau dari sisi ketampanan, kecantikan. Barakallahu fikum. Wa ma'nahu, adapun maknanya yang dilarang, talabu adh-dhuhuri fiha ala ashabiha. Talabu dhuhur fiha ala ashabiha, yaitu dia mencari dhuhur, posisi teratas di atas teman-temannya yang lain dalam perkara dunia tadi. Itu ya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama yang membuatnya dilarang. Wat takabburu 'alaiha. Kemudian dia menjadikan itu sebagai sebab untuk menyombongkan diri. Iya. Sombong dengan sebab dia yang paling, ya, di kalangan teman-temannya dalam perkara dunia tadi. Wa munafasatuhum fi riyasatihim. Wa munafasatuhum fi riyasatihim. Dan berusaha mengalahkan mereka untuk bisa menjadi kepala, pimpinan manusia tadi. Wal baghyu alaihim, dan melakukan tindakan dosa kepada mereka. Wa hasaduhum, dan memunculkan hasad kepada mereka. Ala ma atahumullahu minha, atas apa yang telah Allah datangkan kepada teman-temannya barakallahu fikum, dari kebaikan dunia. Itu ketentuan munafasa yang dilarang. Iya. Yaitu dalam perkara dunia, kemudian dia memiliki upaya untuk berada di puncak, kemudian dia berupaya untuk menjadi pimpinan, kemudian dia melakukan tindakan dosa dan hasad di situ. Wa ammat tanafus wal hasadu alal khair. Wa ammat tanafus wal hasadu alal khair. Wa turuqil birri falaisa min hadza fi syai'in. Adapun berusaha menjadi yang terbaik dan hasad dalam perkara kebaikan atau jalan-jalan kebaikan tidak masuk dalam larangan ini sedikit pun. Barakallahu fikum. Yaitu tanafus dalam bab musabaqatu ilal khairat. Iya. Berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya kebaikan. Barakallahu fikum, terkait dengan urusan akhirat. Barakallahu fikum. Ada tambahan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jilid 1 halaman 167. Kata beliau, at-tanafus ingkana fit ta'ah fahuwa mahmudun. Tanafus kalau dalam bab ketaatan, maka dia perkara yang dipuji. Wa minhu falyatanafasil mutanafisun. Di antara dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk munafasah. Terkait dengan apa? Untuk meraih fasilitas surga. Iya, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Oleh karena itulah, ketika Anda mengetahui kenikmatan-kenikmatan surga, hendaknya Anda berlomba-lomba untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik. Anjuran untuk munafasah, yaitu dalam bab ketaatan. Barakallahu fikum. Wa in kana fil ma'siyati fahuwa madhmumun. Wa in kana fil ma'siyati fahuwa madhmum. Tapi kalau munafasahnya dalam perkara kemaksiatan, maka dia perkara yang dicela. Barakallahu fikum. Wa minhu wala tanafasu. Di antara yang menunjukkan celaannya adalah ucapan Rasul, wala tanafasu. Maksudnya, barakallahu fikum, tanafus dalam perkara kemaksiatan. Wa in kana fil jaizat, wa in kana fil jaizat fahuwa mubahun. Wa in kana fil jaizat fahuwa mubah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau dalam perkara yang boleh, maka hukumnya adalah mubah. Sehingga dari sini barakallahu fikum, kita bisa menyimpulkan dari kalam beberapa ulama di atas bahwasanya hukum munafasah itu dirinci secara global bisa kita bagi menjadi dua, yaitu munafasah fi umuriddin wal akhirah. Iya, persaingan dalam urusan dunia dan akhirat, atau dalam bab ketaatan. Barakallahu fikum. Iya, seperti munafasah para thalabatul ilm, mereka berlomba-lomba untuk barakallahu fikum menjadi para hufadzul Quran. Iya, berlomba dengan temannya barakallahu fikum. Iya, untuk siapa yang duluan menjadi hafid dan mutqin hafalannya, itu perkara yang dipuji barakallahu fikum, bahkan dianjurkan. Iya, bahkan yang demikian barakallahu fikum salah satu perkara yang bisa memotivasi seorang talib agar memiliki peningkatan dalam kemampuan, yaitu adanya munafasah. Iya, barakallahu fikum, sisi positifnya barakallahu fikum. Ketika mereka memiliki munafasah dalam bab seperti ini, maka akan ada peningkatan dari sisi kualitas keilmuan. Iya, barakallahu fikum. Misal barakallahu fikum, dia janjian sama teman dekatnya barakallahu fikum, gimana kita munafasah? Iya, kita berlomba barakallahu fikum, siapa yang duluan menjadi hafid pada tahun ini. Gitu ya, barakallahu fikum, itu bagus. Iya, sehingga kegiatan dia dalam belajar tidak datar, mengalir begitu saja. Iya, jadi menuntut ilmu itu terasa hampa. Iya, tidak ada barakallahu fikum semangatnya, tidak ada motivasi yang membuat dia untuk memacu barakallahu fikum kemampuan. Iya, barakallahu fikum. Dan itu terjadi di kalangan para sahabat. Mereka berlomba-lomba barakallahu fikum untuk menjadi yang terbaik. Iya, seperti antara Abu Bakar dan Umar, itu luar biasa, itu saling berusaha untuk barakallahu fikum mengalahkan, walaupun hasil akhirnya Umar tetap mengakui tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar barakallahu fikum. Baik. Begitu juga dalam bab misal barakallahu fikum sedekah. Itu juga bagus. Iya, barakallahu fikum. Ketika dia melihat temannya kok biasa memberi, biasa traktir barakallahu fikum. Baik, maka termasuk munafasah dalam kebaikan. Dia tidak selalu menjadi orang yang minta ditraktir. Gitu ya, atau menunggu ditraktir. Tapi dia berusaha barakallahu fikum, berupaya iya untuk bisa menjadi orang yang mentraktir barakallahu fikum, atau bersedekah kepada teman-temannya yang membutuhkan. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, yaitu munafasah fi umuri dunia, persaingan dalam perkara dunia. Baik. Fahadha naw'an, maka ada dua keadaan. Yang pertama madzmumun, madzmum, tanafus dalam perkara dunia yang dicela barakallahu fikum. Fahuwa tanafus fil ma'asiyah. Iya, yaitu tanafus dalam bab kemaksiatan barakallahu fikum. Baik. Misal barakallahu fikum, seseorang ya berlomba dengan temannya siapa yang paling kuat dalam meminum khamar. Ya, barakallahu fikum. Itu terjadi pada sebagian anak-anak muda. Barakallahu fikum. Apalagi sudah yang namanya pesta tahun baru, mereka pesta khamar. Ya, pesta obat-obatan terlarang. Siapa yang paling kuat? Dia yang menang. Barakallahu fikum. Baik. Juga masuk dalam kategori tanafus yang mazmum. Barakallahu fikum. Baik. Tanafus alladhi yusghil anil akhirah. Berlomba-lomba dalam perkara dunia yang bisa menyibukkan dia dari akhirat. Barakallahu fikum ya. Baik. Misal barakallahu fikum, karena dia pernah sakit hati, diejek oleh teman sekampungnya, ya, orang yang miskin, kiri, kamu itu akan selalu jadi orang yang miskin selama-lamanya. Akhirnya dia berambisi, ya, barakallahu fikum, ingin menampakkan kepada orang tersebut kalau dia mampu melampaui orang yang mengejeknya, dan itu sering terjadi. Itu ya. Sehingga barakallahu fikum dia menghalalkan segala cara untuk bisa sampai pada kesuksesan dalam perkara dunia. Iya, barakallahu fikum. Sehingga dia yang tadinya barakallahu fikum adalah seorang remaja masjid yang rajin ke masjid. Iya, barakallahu fikum. Salat jamaahnya gak pernah bolong, barakallahu fikum. Gara-gara dihina seperti itu, dia meninggalkan masjid, barakallahu fikum. Kemudian dia sibuk, iya, untuk meraih kesuksesan dunia, untuk mengalahkan temannya yang mengejek dia tadi. Barakallahu. Ini adalah perkara yang munafasah yang tercela, barakallahu fikum. Iya. Jika masuk dalam munafasah yang mazmum, barakallahu fikum, ya tanafus yu'addi ila takabbur wal ujub. Iya. Bersaing yang menggiring pada kesombongan dan ujub. Jadi dia sengaja untuk melampaui yang lain untuk menyombongkan dirinya. Gitu ya. Baik. Barakallahu fikum. Tetangganya punya mobil barakallahu fikum Avanza. Iya. Dia cuman punya mobil Carry. Iya, akhirnya dia berusaha barakallahu fikum untuk bisa mengalahkan. Iya, dalam jangka 1 tahun dia berhasil membeli Honda Fortuner. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian dia di situ muncul ujub. Iya. Tumi, mobil kita tuh paling bagus di kampung ini. Iya. Baik. Enggak ada yang punya Honda Fortuner itu. Yang lain paling pol Avanza. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu namanya tanafus yang mazmum. Iya, ketika dia berhasil, dia menyombongkan diri, barakallahu fikum, dan merendahkan yang lain. Begitu juga dalam hal bangunan rumah. Iya, barakallahu fikum. Berusaha menjadi rumah yang paling mewah, yang paling megah, kemudian untuk menyombongkan dirinya, barakallahu fikum. Iya. Jadi sengaja dia mengundang orang-orang di kampungnya kemudian untuk pamer. Gitu ya. Baik. Tahu Pak, harga kaca rumah saya ini berapa? Berapa, Pak? Nolnya ada 10. Wah. Gitu ya. Depannya jangan ditanya. Nolnya aja 10. Berapa juta kalau 10 itu? Hah? Masya Allah, kaca rumahnya 10 miliar. Barakallahu fikum, ya. Entah dari apa bahannya, barakallahu fikum. Untuk menyombongkan diri, barakallahu fikum. Itu tanafus yang madmum, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Yang kedua dari tanafus fi umur dunia adalah mubah, iya, tanafus yang mubah. Barakallahu fikum idza kana khalian min dzalika. Kalau persaingannya tadi kosong dari poin-poin yang di atas. Iya. Barakallahu fikum. Yaitu tanafus fil jaizat, berlomba-lomba dalam perkara yang boleh. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Selama tidak ada unsur menyombongkan diri, barakallahu fikum, tidak ada unsur melalaikan dari akhirat, ya, tidak ada unsur maksiat, maka boleh-boleh saja. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Dan itu wajar untuk terjadi, barakallahu fikum, di kalangan manusia. Mereka berupaya untuk melampaui yang lain, menjadi yang lebih baik, barakallahu fikum. Tapi tanafus yang seperti ini sangat-sangat rawan, yeah, untuk menyeret seseorang jatuh pada perkara yang tercela. Gitu ya. Tadinya perkara yang mubah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Seperti motor, gitu ya. Apa hukumnya beli motor? Boleh. Barakallahu fikum. Tetangganya punya motor, Om Ikhwan. Hah? Supra tahun 70. Iya. Baik. Dia ditawari oleh temannya, "Mas, ini ada Supra lo tahun 70 kayak punyanya tetangga sampean." "Ah, enggak mau, saya pengennya yang lebih bagus. Supra yang terbaru." Gitu ya. Yang 2016 GTR. Itu barakallahu fikum. Dia pengen apa? Lebih baik dari apa? Tetangganya. Barakallahu fikum. Boleh enggak? Ya boleh saja. Iya, selama barakallahu fikum, ingat, tidak ada unsur menyombongkan di diri. Iya. Tidak ada unsur melecehkan. Ketika barakallahu fikum papasan dengan motor tetangganya yang Supra tahun 70, "Mas, jangan deket-deket, nanti motorku bersin." Wah. Gitu ya. Melecehkan, barakallahu fikum. Baik, menyombongkan di diri. Barakallahu, itu tidak boleh. Iya. Ketika sudah ada ngomong diam mengangkat dirinya, sudah jadi haram, barakallahu fikum. Atau dengan sebab itu dia, barakallahu fikum, mengejar target sehingga ketinggalan akhiratnya, barakallahu fikum. Iya. Jadi dalam perkara yang jaizat, selama tidak ada unsur takabur, melalaikan dari akhirat, boleh-boleh saja. Iya. Seorang ingin punya barang lebih baik dari apa? Temannya. Iya, jam tangan juga demikian. Gitu ya, temannya punya jam tangan mereknya apa? Kiki. Nah, gitu ya. Dia pengen beli, beli yang Kiki aja. Enggak mau. Saya mau yang beli mereknya apa? Tissot. Iya. Barakallahu fikum. Atau mereknya apa lagi, Ikhwan? Jam-jam mahal itu? Hah? Casio, Casio macam-macam. Iya, ada juga yang saingan juga ada. Yang 10 ribuan juga ada Casio itu, barakallahu fikum. Iya. Pokoknya jam-jam mahal, barakallahu fikum. Ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Tapi selama tidak ada unsur barakallahu fikum takabur, tidak ada unsur memaksakan diri, labas. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab antahi bihal qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.